Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan olehnya, kita dipertemukan olehnya dalam sebuah majlis ketaatan dan ibadah, majlis saling ingat mengingatkan, majlis saling nasihat menasihati dalam rangka kita berbenah, memperbaiki kondisi kita untuk kemudian bisa mewarnai dalam langkah dan derap kaki kita hidup menuju yang terbaik dan yang lebih baik. Dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini termasuk dari rentetan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang akan menganggapnya sebagai sebuah nikmat dari Allah yang besar kecuali orang-orang yang beriman kepadanya. Karena dibantunya dan ditolongnya dia untuk mendatangi pintu kebaikan dan kebajikan, dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuka pintu-pintu tersebut, merupakan nikmat yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla saya ucapkan, kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Bone yang telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan saudara saya kaum muslimin yang datang dari berbagai daerah, tentu dalam rangka ingin mewujudkan pembelaan terhadap negerinya dari bahaya laten sikap radikalisme dan terorisme. Tentunya perlu kita ketahui, ustadz-ustadz kita di berbagai daerah sering dan banyak mengangkat tema tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Tentu ingin mengungkapkan bahwa mereka ingin berkontribusi terhadap negerinya sendiri sebagai anak bangsa, bersinergi bersama aparatur negara untuk melindungi negeri ini dan melindungi masyarakatnya dari berbagai aksi-aksi yang akan menodai keamanan negeri tersebut. Maka sungguh tidak akan nikmat rasanya tidur di atas ranjang, memakan makanan yang lezat dalam kondisi dihantui oleh rasa takut. Maka oleh karena itu Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada tetap mendukung segala bentuk usaha dan upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap sikap-sikap terorisme dan radikalisme. Maka oleh karena itu, mengangkat tema pada pagi hari ini terkait dengan radikalisme, kenapa tidak pernah habis juga dalam rangka demikian membantu tugas-tugas besar dari pihak aparatur negara, TNI dan Polri, melalui jalur yang bisa kami lakukan, yaitu menjelaskan tentang bahaya laten dan dari mana muncul ideologi terorisme dan radikalisme tersebut. Yang kedua, ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masih terdapat di sana hukum pukul rata. Siapapun yang berpenampilan mirip dengan mereka, memakai jubah, cingkrang celananya atau sirwalnya, memelihara jenggot, kemudian istrinya dididik untuk menutup aurat, anak-anaknya dididik untuk menjaga auratnya dari semenjak dini mungkin, distempelkan pada mereka gelar-gelar radikalisme dan terorisme. Kita ingin memberitahukan bahwa tidak semua orang yang berpakaian mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam punya pemahaman sama dengan para radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, ingin memberikan informasi kepada segenap kaum muslimin dan muslimat di negeri ini bahwa kaum yang punya paham radikalisme dan terorisme bukan keluar dari madrasah warung kopi, bukan keluar dari orang yang hidup di jalan-jalan. Mereka barisan atau kaum bukan keluar dari barisan para preman-preman dan para perampok, bukan keluar dari barisan para penjahat-penjahat. Namun mereka itu terbentuk dari sebuah ideologi, sebuah pemikiran yang pemikiran ini terangkum dalam tiga hal. Yang pertama, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar di bawah dosa syirik dan kekufuran. Ideologi pertama. ideologi yang kedua, melakukan pemberontakan terhadap penguasa, lalu mencabut sikap taat dari mereka. Yang ketiga adalah ideologi menghalalkan darah saudaranya semuslim. Dari sini kita ingin menyodorkan, sekaligus kita ingin beritahukan kepada segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa orang yang terlibat dalam aksi-aksi teror dan radikal bukan berasal dari mereka-mereka yang jahat dan hidup di jalan-jalan. Tetapi itu merupakan akibat teror ideologi yang menancap di batin dan otak-otak mereka, sampai mereka berani berkorban mengatasnamakan agama dan Islam. Maka atas dasar tiga ini, kami Ahlus Sunnati wal Jamaah terus berupaya untuk memberikan pencerahan kepada segenap kaum muslimin, baik yang sudah faham sesungguhnya atau yang belum faham, sehingga muncul label-label, tuduhan-tuduhan kepada siapapun yang punya penampilan mirip, maka dia adalah radikalisme. Maaf-maaf, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah berupaya membimbing umat tidak lepas dari tudingan dan tuduhan sebagai kaum radikal dan punya pemikiran terorisme. Semoga mereka menyenatkan sifat itu karena ketidaktahuan. Barakallahu fikum. Di arah yang berbeda, para kaum radikalisme dan terorisme memberikan vonisan yang berbeda, bahwa mereka adalah antek-antek pemerintah, bahwa mereka adalah mata-mata pemerintah yang juga harus dihukum rata dan sama, yaitu dihalalkan darahnya dalam pandangan mereka. Namun, kita terus berupaya untuk membimbing umat ini ke jalan kitabullah dan ke jalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Memang berisiko, barakallahu fikum, akan dimusuhi oleh orang yang tidak tahu, akan ditentang oleh orang yang tahu tetapi menyimpang dan menyeleweng. Memang itu adalah risiko di dalam memperjuangkan kebenaran agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi berbagai macam bentuk risiko dan kemungkinan yang akan terjadi di dalam memberikan pembelaan terhadap kebenaran dalam rangka berkontribusi terhadap dunia, harta benda yang terbaik dan tertinggi negeri ini, yaitu anak negeri itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berbicara tentang terorisme, sikap radikalisme sering tergambar dalam benak masyarakat adanya aksi-aksi teror, adanya pengeboman, adanya pengerusakan, adanya pertumpahan darah, adanya pengebuman, atau berbagai macam bentuk-bentuk aksi yang muncul di saat kemudian kata radikalisme itu disebar, didengar, disampaikan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tapi jikalau kita belajar dari sejarah hidup, maka sikap teror meneror itu akan bisa muncul dari setiap orang. Betapa sering kita menemukan seseorang meneror saudaranya, geng ini meneror geng yang sana, suku ini meneror suku yang sana. Kaum ini meneror kaum yang sana. Agama ini meneror agama yang sana. Terkadang muncul sikap teror meneror dengan berbagai latar belakang atau sebabnya. Ada yang disebabkan munculnya teror karena kepentingan politik. Sehingga yang berbeda politik saling teror meneror, saling jatuh menjatuhkan, saling ancam mengancam. Adat muncul teror meneror itu disebabkan karena kepentingan ma'isyah penghidupan. Tergerus mata pencahariannya meneror aparatur negara. Atau mungkin mengancam. Atau melakukan aksi-aksi brutal. Mencaci, mencela pemerintah. Menuding berbagai macam tudingan. Sampai kemudian muncul teror barakallahu fikum terhadap individu mereka. Bisa jadi teror meneror itu muncul karena gesekan kepribadian. Betapa banyak hubungan antara keluarga kakak dan adik hancur lebur sampai muncul saling teror meneror. Bahkan sampai kemudian sang kakak tega dan rela bersikap radikal terhadap adiknya, membunuh saudaranya sendiri barakallahu fikum. Namun yang kita akan bahas pada hari ini adalah sikap teror yang mengatasnamakan agama. Dalam sejarah pun Al-Quran, dalam perjalanan hidup pun Al-Quran sudah berbicara. Membongkar akhlak-akhlak teror-meneror ini bukan akhlaknya orang Islam. Tetapi ini merupakan akhlaknya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran berbicara dan menceritakan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam yang pertama kali mendapatkan teroran di dalam hidupnya dari orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala adalah utusan-utusan Allah. Para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan dan perombakan dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah dirusak oleh sebagian pihak. Tidak ada yang merusak kehidupan dunia yang terhormat ini kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di saat Allah Azza wa Jalla mengutus para utusan-utusannya yang akan memperbaiki dunia dari kerusakan, yang akan mengembalikan kekhilafahan, kepemimpinan yang telah diamanatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, para nabi dan rasul itu barisan pertama kali mendapatkan teroran dari orang-orang yang tidak menerimanya. Dicerca dan dicela. Setelah itu diteror. Jikalau engkau tidak berhenti, maka kami akan benar-benar merejam engkau. Membunuh engkau. Sampai kemudian sikap radikal yang berujung kepada pembunuhan pada utusan-utusan Allah Azza wa Jalla mengenai Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Segenap saudaraku kaum muslimin, yang paling banyak dari para nabi dan rasul mendapatkan teroran di dalam hidupnya dari orang-orang kafir yang ada di jazirah kelahirannya, lalu kemudian bekerja sama dengan orang-orang kafir di luar jazirah kelahirannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mendapat teroran yang hebat barakallahu fikum. Beliau yang mendapatkan ancaman yang sangat hebat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita harus tahu bahwa sikap teror meneror itu bukan akhlak orang-orang Islam. Lalu di saat ada orang berteriak, teror meneror itu adalah bagian dari agama, bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah sebuah gambaran kesalahan, kekeliruan, kesesatan di dalam memahami Islam itu sendiri. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat buat semesta alam ini. Buat alam ini, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang membawa rahmat. Tidak hanya yang mendapatkan rahmat al-Islam ini adalah orang-orang Muslim, orang-orang beriman, tetapi juga jauh melebar rahmat Islam itu akan dirasakan pula oleh orang-orang non-Muslim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terlebih konsep di dalam berislam itu menjaga darah, menjaga kehormatan, menjaga harta benda, barakallahu fikum, sudah undang-undang paten yang tidak akan berubah. Sebagaimana tidak akan berubah wahyu ilahi, karena sudah sempurna, barakallahu fikum. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian terpelihara, terjaga, haram untuk dinodai. Tidak boleh untuk kemudian dinodai. Darah dicucurkan, Islam meletakkan hukuman, darah harus dibalas dengan darah. Demikian juga kaitannya dengan harta benda. Di saat kemudian kita menghancurkan harta benda seseorang, mencurinya, kewajiban di dalam kita ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus mengembalikan hak harta benda yang sudah kita hancurkan dan habiskan. Demikian juga kaitannya dengan kehormatan, harus dijaga dan dipelihara. Ini adalah undang-undang Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan berubah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Tapi muncul beberapa orang yang mengatasnamakan Islam, menghalalkan darah saudaranya semuslim, membolehkan memberontak kepada pemimpinnya, lalu kemudian mencabut ketaatan dari mereka. Muncul orang-orang yang kemudian siap untuk membunuh dirinya sendiri dengan apapun dan bagaimanapun, dengan alasan agama Allah Azza wa Jalla, beralasan kalau ini adalah jihad, beralasan kalau kemudian mati padanya, ini adalah mati syahid. Kalau Anda sudah mati syahid, berarti surgalah wanita-wanita surga yang akan menunggu. Tidak ada yang gampang tersamber dengan ideologi yang bengkok, menyeleweng dan sesat ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali hudatsaul ahlam, anak-anak muda belia. Hudatsaul ahlam, anak-anak muda, kemudian cetek akalnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, merekalah yang gampang menyambut ajakan dan seruan ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang punya semangat beragama tapi dia tidak memiliki dasar ilmu yang benar dan lurus, maka inilah yang sering dan mudah disamber oleh ideologi pengkafiran dan bolehnya membunuh saudara semuslim. Ketika kita menyaksikan sekarang terjadi, keluarga berani mengorbankan istrinya, kepala keluarga berani mengorbankan istri dan anak-anaknya untuk kemudian dalam bahasa mewujudkan jihad dengan cara batil seperti itu. Apakah ini adalah sesuatu yang baru muncul di negeri kita ini atau di negeri muslimin, atau ada benang sebagai jalur penghubung dengan kesesatan yang telah berlalu? Untuk kemudian kita memberikan jawaban, demikianlah kesesatan di dalam sepanjang masa, selama iblis masih dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, bersamaan dengan itu pula kejahatan, kejelekan, kerusakan, kesesatan bagaikan mata rantai yang terus berputar dan tidak akan putus. Yang akan memutusnya semua kejahatan adalah Allah hancurkan dunia ini dengan kehancuran yang sangat hebat, yaitu hari kiamat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi, bahwa apa yang kita dengar dan baca dari informasi media-media massa, keanehan dan kejadian mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya dalam bahasa bahwa itu adalah bagian dari jihad, membunuh, barakallahu fikum, meledakkan dirinya, itu semuanya adalah perkara bukan baru muncul kesesatan seperti ini. Namun di sana ada benang yang menghubungkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam informasi wahyu. Mari kita lihat bahwa kaum ini yang telah meneror baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, merekalah yang telah meneror Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perilaku yang jelek dan jahat. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam membagikan pampasan perang, rahimani wa rahimakumullah, di saat Rasul alaihi salatu wassalam membagikan pampasan perang, muncullah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Apa kata dia terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dalam riwayat dia mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, bahwa engkau ini tidak berbuat adil dengan moral yang jelek, dengan perilaku yang beringas, kemudian menuding ketidakadilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Wailak, celaka engkau. Faman ya'dilu idza lam akun adil? Celaka engkau. Siapa yang akan berbuat adil jika saya ini tidak adil? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat mendengar diterornya Nabi alaihi salatu wassalam, dituding tidak berbuat adil, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih orangnya, untuk membunuh orang yang kurang ajar terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menahan Umar. Lalu jawaban beliau di saat mendengar Umar barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh orang bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Dalam riwayat, jangan-jangan dia ini masih melaksanakan ibadah sholat. Kurang ajar terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneror baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Umar dengan kecemburuan ingin membela hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ditahan oleh beliau. Jangan engkau lakukan. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan sebuah informasi wahyu yang akan terjadi melalui keturunan orang ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sayakhruju min li'di hadza qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim." Wasiyamakum ma'asiyamihim waqiraatakum ma'aqiraatihim. Akan keluar dari keturunan orang ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, akan keluar dari keturunan orang ini kaum yang kalian itu menganggap kalah sholat kalian dibanding dengan sholat mereka. Puasa kalian dibanding dengan puasa mereka. Bacaan Al-Quran kalian dibanding dengan bacaan Al-Quran mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tekun beribadah. Ada informasi? Tidak ada. Orang-orang yang yajtahidun fil ibadah, mereka adalah kaum yang gemar untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menyangka bahwa mereka kaum ini lahir dari meja-meja judi atau meja-meja barakallahu fikum, ya, preman dan seterusnya. Sama sekali tidak. Bahwa mereka adalah orang yang punya tingkat tinggi dalam ibadah. Al-Quran, puasa, salat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ini agar jangan sampai ada orang Islam yang tertipu dengan ibadah mereka. Selama mereka, kata Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullah, bagaimanapun ibadahnya mereka, ketinggian pendekatan diri mereka kepada Allah tidak berguna sedikit pun selama mereka masih berada di dalam pemahaman khawarij, pemahaman radikalisme dan terorisme. Rasulullah alaihi salatu wassalam melangsungkan, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Kalah kita ini, wahai saudaraku kaum muslimin. Sebentar Al-Quran. Qalallahu, qalallahu, qalallahu. Mereka rajin dengan Al-Quran. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan catatan yang sangat penting. Apa yang dibaca dari Al-Quran tidak akan pernah menyentuh tenggorokannya. Maksudnya mereka tidak faham apa yang dibacanya. Berikutnya informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhrujuna minad din ay minal Islam kama yakhrujus samu min ramin minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari Islam, tersesat di dalam al-Islam bagaikan anak panah yang mengenai sasarannya. Tembus tidak membekas sedikit pun. Cepatnya anak panah itu lari, barakallahu fikum. Demikianlah gambaran kaum yang keluar dari keturunan Dzul Khuwaisirah itu begitu cepat dengan pemikiran itu melesat dari Islam, barakallahu fikum. Kembali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ciri-ciri mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mereka membunuh orang-orang Islam. Catatan yang sangat penting. Keberadaan kaum yang sekarang ini yang tergabung dalam jamaah, apakah takfir, jihad, yang punya pemahaman ideologi radikalisme dan terorisme, ternyata di saat menarik benang sudah ada informasi wahyu bahwa mereka ini akan melakukan sesuatu yang aneh. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Berikutnya, wa yad'una ahlal awsan. Sebaliknya, membiarkan hidup para penyembah-penyembah berhala. Aneh kan? Begitulah kesesatan. Mengherankan. Begitulah kesesatan. Tidak masuk akal. Begitulah kesesatan. Apabila keluar dari tuntunan agama, akan muncul perkara-perkara yang aneh, di luar sangkaan, di luar dugaan kita. Seseorang anak menghalalkan darah bapaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak masuk dalam jamaahnya, barakallahu fikum. Aneh kan? Begitulah sekali lagi kesesatan. Melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Mengkafirkan bapaknya karena tidak sejalan dengan pemikirannya. Mengkafirkan saudara-saudaranya karena tidak sejalan, barakallahu fikum, dengan pemikirannya. Catatan yang sangat berharga yaitu, barakallahu fikum, mereka punya ciri sebagai sebuah hasil ideologi sesat di dalam agama. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la in adraktuhum, jika saya menjumpai dan menemukan mereka, la aqtulannahum qatla adid, kalau saya menemukan kaum yang seperti disebutkan menghalalkan darah saudaranya semuslim lalu membiarkan para penyembah berhala, kalau aku menjumpai mereka, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad dengan dahsyatnya. Ini sebagai sebuah barakallahu fikum pendorong bagi aparatur negara yang punya hak untuk mengingkari kemungkaran itu dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan hak keamanan yang mereka punya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan lampu hijau untuk kemudian bisa menyelesaikan urusan mereka dengan kekuatan barakallahu fikum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sanjungan dan pujian bahwa bila dari mereka yang terbunuh, maka ini adalah bangkai yang paling jelek, yang paling buruk di kolong langit ini. Kalau terbunuh sebaliknya, yang melakukan penyelesaian urusan para kaum terorisme itu dengan kekuatan, terbunuh dalam amanat dan tugas itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan informasi kebaikan mayat itu barakallahu fikum, sebaik-baik mayat di bawah kolong langit ini yang dibunuh oleh mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku sekiranya menjumpai mereka dan menemukan mereka, maka aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerangi kaum 'Ad. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqihim yakhrujuna min ad-din kama yakhruju samu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejahat-jahat dan sejelek-jelek makhluk. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan demikian, bahwa kaum yang punya ideologi nyeleneh ini menghalalkan darah saudaranya semuslim, mereka itu adalah sejahat-jahat dan sejelek-jelek makhluk, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terkait dengan terus berkesinambungannya kaum yang punya agama sesat seperti ini, telah disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap keluar pantas untuk diperangi, kotik, diperangi, selesai, muncul lagi, sampai kemudian nanti pada barisan mereka keluar ad-dajjal, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti bahwa kesesatan ini tidak akan berakhir. Pemahaman yang salah tentang agama seperti yang mereka pahami, kaum terorisme dan kaum radikalisme, tidak akan berakhir sampai keluar di barisan mereka adalah dajjal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi Rasulullah menginformasikan, dalam setiap kemudian kurun muncul dengan kekuatan hebat, dilibas. Muncul lagi suatu saat, dilibas. Demikianlah keberadaannya. Sampai kemudian dari barisan mereka, barakallahu fikum, bersama dajjal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyenatkan sifat-sifat kepada mereka-mereka yang punya pemahaman demikian. Rasulullah mengatakan, Al-Khawariju kilabun nar. Kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Mari kita bangun. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita bangkit. Bahwa ideologi khawarij, terorisme dan radikalisme ini akan bisa menyelinap kepada siapapun juga. Maka kita sebagai anak negeri ini selalu harus melakukan pembenahan, melakukan perbaikan, mendidik anak-anak kita. Langkah yang pertama dan utama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar. Karena tadi sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum yang tekun membaca Al-Quran. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menyelamatkan anak negeri ini harus melakukan pelurusan di saat ingin memahami Al-Quran. Mereka tersandung dengan satu ayat. Kedua, semua ayat-ayat yang terkait, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua ayat-ayat yang itu terkait dengan orang kafir sesungguhnya ditumpukan kepada orang-orang beriman. Ini kebiasaan mereka di dalam mengotak-atik ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Termasuk tersandungnya mereka lalu kemudian terjerat dengan ideologi mengkafirkan pemerintahnya, memberontak terhadap pemerintah, lalu kemudian menghalalkan, mencabut ketaatan dari mereka. Firman Allah Azza wa Jalla, Inil hukmu illa lillahi. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersandung dengan ayat ini, tidak bisa keluar darinya. Bahkan keluar menjadi orang yang tersesat. Kenapa ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Karena mereka salah di dalam memahami sepotong ayat tersebut. Salahnya kenapa? Bukankah mereka itu hidup di zaman para sahabat Nabi? Oh iya. Yeah. Mereka hidup di zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Tapi sepotong ayat itu tidak difahami sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu jauh tersesatnya mereka ma'asyiral muslimin. Karena keluar dari pemahaman yang benar terhadap sepotong ayat. Hukum itu adalah miliknya Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat dan mengutus perdamaian dari utusan masing-masing, cara seperti ini dianggap berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Otomatis Ali, Muawiyah, siapapun yang terlibat di dalamnya adalah kafir dalam pandangan kaum yang berpemahaman radikalisme tersebut. Mereka adalah kafir. Di saat mereka mengangkat syiarnya, hukum adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Thalib menimpali ma'asyiral muslimin kalimatu haqqin aradu bihal batil. Benar kalimatnya. Karena ini firman Allah Azza wa Jalla. Tapi yang mereka inginkan di belakangnya adalah kebatilan. Karena ayat inilah mereka menghukumi Ali, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus khalifah yang keempat, sebagai seorang yang kafir kepada Allah. Berarti halal darah Ali bin Abi Thalib. Lalu dilepaslah seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim untuk kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum. Subhanallah. Untuk membunuh Ali bin Abi Thalib hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara ideologi yang melekat pada kaum Khawarij adalah pertama, hum awwalu man kaffara ahlal qiblah. Mereka adalah orang yang pertama kali kaum yang punya jiwa radikalisme dan terorisme, kaum Khawarij yang di dalam sejarah disebut, mereka adalah orang yang pertama kali menghukum ahlul qiblah, maksudnya muslimin, menghukuminya sebagai kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, mereka lah orang yang pertama kali menghalalkan darah ahlul qiblah, menghalalkan darah orang-orang al-Islam. Mereka lah kemudian bersamaan dengan itu berbuntut membiarkan para penyembah berhala barakallahu fikum. Mereka telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka telah mengkafirkan Utsman ibnu Affan. Dan siapapun yang berloyalitas kepada dua khalifah ini, dalam pandangan mereka adalah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Muljim al-Muradi termasuk dari gembong Khawarij. Padahal dia dulu diutus untuk kemudian mengajar anak-anaknya muslimin Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Namun dia kembali menjadi seseorang yang menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian, barakallahu fikum, di tangannya lah terbunuh Ali bin Abi Thalib dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa kaum yang berpemahaman demikian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi lakinna kanu juhalan, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, loh kok Pak Ustaz dikatakan bodoh ya? Ya, setiap orang yang mengerti ilmu dan tidak mengamalkannya, dalam vonisan agama orang ini masih berstatus bodoh. Bagaimana kalau orang yang tidak mengerti kebenaran lalu mengamalkan sesuatu yang menyelisih kebenaran, maka tentu pantas dan patut untuk dihukumi jahil, bodoh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka orang-orang yang tekun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beribadah, akan tetapi mereka adalah juhala, orang-orang bodoh, faraqus sunnata wal jama'ah. Mereka meninggalkan, mereka berpecah, atau mereka barakallahu fikum lari dari ahlus sunnati wal jamaah. Apa kata mereka? Manusia di dunia ini cuma dua. Man nasu illa mu'minun wa kafir. Di dunia ini manusia cuma dua golongannya. Mu'min dan yang kedua adalah kafir. Mukmin itu yang bagaimana? Kata mereka, wal mu'minu man fa'ala jami'al wajibati wa taraka jami'al muharramat faman lam yakun kadzalik fahuwa kafir mukhalladun finnar. Orang yang beriman dalam kacamata kaum Khawarij, radikalisme ini adalah orang yang melakukan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua yang muharramat. Jadi tidak boleh kalau ada dari kita mukminin muslimin terjatuh di dalam dosa, dalam pandangan Khawarij kafir. Jadi tidak ada di dunia ini kecuali mukmin dan kafir. Orang mukmin dalam pandangan mereka, orang yang melaksanakan semua kewajiban-kewajiban agama, dan yang kafir dan meninggalkan semua larangan-larangan agama. Kalau tidak demikian, maka dia kafir dan kekal di dalam neraka. Ini akidahnya kaum Khawarij. Sehingga akan terlihat dan diberitakan oleh wahyu kalau mereka itu orang-orang takut. Sampai kemudian para ulama menjelaskan, kaum Khawarij itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya bermodalkan rasa takut kepada Allah. Kan itu yang kita pelajari. Bahwa mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya berlandaskan dan bermodalkan rasa takut kepada Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Sebaliknya, orang yang murjiah, orang murjiah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dasar harapan saja. Bertentangan. Di sana barakallahu fikum, kaum sufiyah yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan cinta saja. Orang yang beriman menghimpun semuanya. Dalam ibadahnya ada cinta. Dalam ibadahnya ada harapan. Dalam ibadahnya ada rasa takut. Maka mereka kaum Khawarij itu benar-benar beribadah kepada Allah hanya dasar takut. Siapa saja yang terjatuh di dalam dosa, maka dia adalah kafir halal darahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma ja'alu kullaman khalafa qawlahum kadzalik." Setelah itu berentet. Mereka menjadikan siapa saja yang menyelisihi ucapan mereka, maka dia termasuk kafir. Siapa saja yang menyelisihi ucapan mereka, yang berbeda dengan mereka, maka dalam penilaian kaum radikalisme atau Khawarij tersebut, dia adalah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu syiar diangkat untuk kemudian menuding kafirnya Ali bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan. Ali bin Abi Thalib kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Utsman ibn Affan kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang zalim. Fasaru kufaran. Dalam pandangannya Khawarij, mereka ini orang-orang zalim. Karena berhukum dengan tanpa hukum Allah, mereka adalah kafir. Kata mereka rahimani wa rahimakumullah. Jadi, dengan ideologi mengkafirkan saudaranya semuslim, lalu mengangkat syiar, hukum itu adalah miliknya Allah dengan cara batil diangkat, barakallahu fikum, mereka telah melakukan uruhara dan kerusakan di muka bumi ini. Berkumpul berangkat ke tempatnya Utsman ibnu Affan untuk melakukan kudeta dan pembunuhan. Mereka berhasil. Di tangan mereka lah terbunuh menantu Rasul alaihi salatu wassalam, Utsman ibnu Affan, dan di tangan kaum radikal Khawarij itu terbunuhnya barakallahu fikum Ali bin Abi Talib ridwanullah alaihuma alaihima. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu saya bacakan ucapan Al-Imam Al-Aljuri rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Husayn. Kata beliau, lam yakhtalifil ulama qadiman wa haditha. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dulu maupun sekarang. Imam Al-Aljuri dalam kitab Asy-Syari'ah, nama beliau Muhammad ibn Husayn, lahir pada tahun 2800 Hijriah. Kalau dihitung sekarang, berarti jarak antara kita dengan beliau adalah 1159 tahun. Beliau memperingatkan dan mengingatkan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dulu maupun di masa beliau. Annal khawarija qaumusu, bahwa khawarij orang yang punya pemahaman radikalisme dan terorisme itu adalah kaum yang jahat. Usatun lillahi ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para pelaku-pelaku dosa. Mereka adalah para pemaksiat kepada Allah dan kepada rasulnya. Wa in sallu wa samu. Walaupun mereka itu salat dan walaupun mereka itu berpuasa. Wajtahadu fil ibadah. Mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Falaisa dhalika binafi'in lahum. Semuanya itu tidak akan berguna dan bermanfaat buat mereka. Wa in adharul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Sekalipun mereka menampakkan seolah-olah orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, walaisa dhalika binafi'in lahum, itu semua tidak bermanfaat buat mereka. Kenapa? Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahwaw. Karena mereka adalah kaum-kaum yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Kalau dikorek, dipelajari, diperiti dan digali, ternyata kemunculan khawarij itu disebabkan karena dunia barakallahu fikum. Pembagian harta pampasan perang. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam untuk menggayat hatinya, melunakkan hatinya agar kokoh di dalam al-Islam. Cemburu. Tidak nerima atas pembagian itu. Oleh karena itu, termasuk dari ucapan al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, munculnya kaum ini karena urusan dunia barakallahu fikum. Sekarang antum kaji perjalanannya, bukan persoalan hukum Islam yang ingin ditegakkan. Salah satu contoh apa yang terjadi di Kunar oleh Syekh Jamilur Rahman rahimani wa rahimakumullah di Afghanistan, ketika bersatu untuk menyelesaikan urusan barakallahu fikum Uni Soviet yang menjajahnya. Di saat itu Syekh Jamilur Rahman menyuarakan agar tegaknya hukum Islam di atas pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Semua mengarahkan ketidaksukaannya dan kebenciannya, termasuk padanya ulaika kaum khawarij, radikalisme, tidak menerima adanya hukum Islam tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Berdarah, kunar berdarah itu di dalam sejarah dihabisi oleh mereka. Maaf, bukan persoalan dasar agama Islam yang akan diperjuangkan. Catatan sejarah barakallahu fikum membuktikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan bahwa mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan mereka. Semua ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang kafir ditindihkan kepada orang beriman. Setelah itu, ini adalah kafir. Halal darahnya. Setelah itu ditindih dengan ayat-ayat jihad. Membunuh orang Islam menurut mereka adalah jihad. Mati di dalam membunuh orang-orang Islam adalah mati syahid. Wanita-wanita surga menunggu. Kalau anak muda yang semangat-semangat tidak punya dasar ilmu yang kokoh dan kuat, cepat tertarik, apalagi senangnya wanita-wanita surga. Saya kira tidak ada ya yang tidak senyum kalau disebut wanita. Karena memang tabiat manusia, kaum lelaki diciptakan berpasang-pasang. Wah, ini digenjot, ini barakallahu fikum ditanamkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wa yumawwihuna 'alal muslimin, lalu melakukan pengkaburan terhadap Islam. Bagaimana langkah pengkaburannya? Dianggap aksi-aksi mereka itu adalah jihad. Ini bentuk pengkaburan, bentuk penipuan terhadap orang yang mati, mau mati ditembak atau dieksekusi, mereka anggap wah ini mati syahid. Cerita-cerita bohong muncul dan seterusnya. Orang yang tidak memiliki kekokohan ilmu, wah benarku ada burung terbang ya mengitari dia, ada wangi. Dari mana tahunya? Cuma cerita-cerita, toh. Ya memang kan, sunahnya kan dikasih wewangian. Masuk ke liang lahat, wangi dong. Tapi dianggap ini adalah bentuk bahwa jalannya adalah benar. Keep jalannya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bagaimana akan dikatakan benar barakallahu fikum? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejelek-jelek bangke di kolong langit ini. Bagaimana dikatakan dia benar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejahat-jahat makhluk di muka bumi ini. Kalaupun saya bertemu dengan mereka, saya akan perangi mereka sebagaimana Allah azza wa jalla memerangi kaum Ad. Inilah penipuan. Salah satu upaya setan untuk menarik orang-orang yang lemah ilmunya, lemah pengetahuannya tentang agama, menarik agar ikut bergabung bersama mereka. Maka wahai segenap saudaraku kaum muslimin, sudah cukup bagi kita berbagai upaya penyesatan yang dilakukan, mengatasnamakan agama, mengangkat atas nama syiar agama. Tetapi ada udang di balik. Hah? Oh, pinter kalau beliau. Masya Allah. Kata beliau, Al-Imam Al-Ajuri Muhammad Ibn Hussein, waqad hadzarana Allah Ta'ala minhum. Allah Azza wa Jal telah memperingatkan kita dari kaum tersebut. Wa hadzarana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah memperingatkan kita. Wahadaronahumul khulafa'ur rasyidun ba'dah. Dan telah memperingatkan dari mereka khulafa'ur rasyidun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh para sahabat Nabi memperingatkan dari mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Semoga Allah azza wa jalla memasukkan kita ke dalam orang yang ikut terlibat di dalam memperingati kaum khawarij, memperingatkan umat dari bahaya kaum khawarij barakallahu fikum. Wal khawariju hum syaratul anjasul arjas. Mereka adalah para penjahat yang keji dan kotor. Wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij. Siapapun yang berada di atas manhaj mereka, barakallahu fikum, baik madhab dulu ataupun sekarang, bagaimana ideologi mereka, dengarkan baik-baik. Wa yakhrujuna 'alal a'immati wal umara. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin, para imam dan para pemimpin. Tidak mau terikat. Kita di negeri ini, menurut mereka bahwa pemimpin kita adalah kafir tagut. Kalau sudah kafir tagut, halal darahnya. Maaf-maaf bapak kami, ya, dari TNI dan Polri yang akan menjadi sasaran pertama. Karena mereka menurut pandangan khawarij adalah pelindung-pelindung tagut. Pelindung-pelindung hukum tagut. Sehingga menurut mereka, membunuh aparatur negara baik dari TNI dan Polri pada termasuk jihad dalam pandangan mereka. Tidak ada istilah merasa berdosa karena membunuh saudaranya. Apa yang mereka lakukan? Melakukan pengeboman di rumah Allah, di markas Polri, ya, di Cirebon sebagai salah satu contoh. Itu adalah aksi menurut mereka jihad di jalan Allah. Saudaranya mau melaksanakan sholat. Tidak usahlah. Baitullahil Haram menjadi sasaran empuk. Muslimin datang dari penjuru dunia, barakallahu fikum. Mereka sasar dengan aksi-aksi radikal mereka, rahiman wa rahimakumullah, memang dari penghalalan darah terhadap orang-orang Islam bertemu bersama orang-orang kafir. Sejalan langkahnya di dalam melumatkan orang-orang Islam. Jangan heran kalau mereka juga mendapatkan sokongan dana dan senjata dari orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sama tujuan mereka untuk menghancurkan umat Islam, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi sikap mereka adalah keluar ketaatan dari pemimpin yang ada. Setelah itu, wa yastahilluna qatlal muslimin. Mereka menghalalkan untuk membunuh orang-orang Islam. Ya Allah. Pemahaman dan ideologi ini ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, terus bersemangat menebar kebenaran, membongkar kedok mereka. Mereka juga tidak kalah.